Ini ada pertanyaan. Kami orang perantauan yang tentunya jauh dari kerabat. Anak atau kami harus mengantar anak-anak ke ma'had untuk menuntut ilmu setiap hari. Suami tidak bisa antar karena harus pergi pagi dan pulang sore kecuali hari libur. Di sisi lain, anda mendengar bahwa wanita haram untuk membawa atau menyupiri mobil, apalagi motor. Apakah supir yang mengantar, sedangkan anak-anak kami perempuan? Atau jalan kaki, sementara rumah kami jauh? Atau harus pindah dan tinggal di ma'had, sementara harga tanah di dekat ma'had sudah melambung tinggi, bersaing dengan harga di Jakarta? Allahumma musta'an. Kalau Ustaz beri jalan keluar dan mohon dijelaskan di mana letak keharamannya ummahat menyupir, jazakallahu khairan. Ma'asyiral rahimakumullah. Ada beberapa kawaid yang penting untuk kita ketahui dalam menjawab permasalahan ini. Yang pertama, bahwa agama ini datang untuk mendatangkan kemaslahatan, bukan untuk menimbulkan kerusakan. Dan ini merupakan faedah yang muttafaq alaiha. Nah, agama ini dan syariat ini datang untuk memberi kemaslahatan, bukan untuk menimbulkan kerusakan dan mafsadah. Kata Al-Allamah Sa'di rahimahullah, apa katanya? Al-Allamah Sa'di ya akhi, Qawaidul Fiqhiyah. Apa? Ngomong apa ya? Bukan itu. Sebelumnya. Siapa yang hafal? الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائل. Agama itu dibangun di atas masalah, kemaslahatan. Oleh karena itu, tidak satu pun dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW melainkan pasti ada kemaslahatannya. Apakah maslahat itu murni maslahat atau maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya, kerusakannya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenan tentang seorang wanita. Asal hukum seorang wanita adalah tinggal di rumah, adalah tinggal di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikum, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mar'atu aurah, wanita itu aurat. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat wanita itu harus tinggal di rumah selama-lamanya. Dalam artian tidak ada dispensasi untuk keluar. Tidak demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perintah untuk tinggal di rumah untuk para wanita, wa qarna fi buyutikunna, Allah melanjutkan, wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula, jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Dalam artian, di saat kalian keluar dari rumah kalian, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bolehnya keluar, namun jaga adab. Jangan tabarruj. Jangan bersolek. Jangan membuka aurat. Jangan mendatangkan fitnah. Jangan menggerak-gerakkan tubuh untuk memperdengarkan perhiasan yang dia kenakan. Jangan dia keluar dengan memakai parfum dan yang semisalnya merupakan bentuk tabarruj yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad adina lakunna an takhrujna lihajatikunna." Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada kalian wahai para wanita untuk keluar dari rumah kalian karena kalian memiliki hajat. Kalian punya kebutuhan. Dalam ayat yang lain, innallaha qad ja'ala lakunna rukhsah an takhrujna lihawaijikunna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian rukhsah, keringanan untuk kalian keluar dari rumah kalian disebabkan karena kalian pun memiliki kebutuhan pada saat kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Ini prinsip-prinsip yang penting untuk kita ketahui bahwa Islam datang untuk mendatangkan maslahat, bukan untuk membawa dan menimbulkan kerusakan. Asal hukum wanita tinggal di rumah kemudian diperbolehkan keluar dari rumah apabila ada hajah, ada kebutuhan. Tidak menjadikan orang yang dikit-dikit keluar rumah, dikit-dikit safar, dikit-dikit bepergian. Nah, ini ma'asyiral ikhwah. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara perkara yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita adalah safar tanpa mahram. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Seorang wanita tidak diperbolehkan safar kecuali apabila bersamanya mahram. Nah, apabila kita telah memahami hal-hal yang seperti ini, masyaallah rahimakumullah, maka kita kembali kepada inti pembahasan. Apa hukumnya wanita menyupir mobil ataukah motor? Ya, ini ma'asyiral rahimakumullah termasuk di antara permasalahan sifatnya nawazil, permasalahan kontemporer yang tentunya belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut mobil, yang disebut motor. Sehingga untuk mengambil satu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum nyupir mobil itu enggak ada. Tidak ada sama sekali. Atau membawa motor itu tidak ada. Karena kendaraan mereka memang ketika itu bukanlah mobil dan bukan pula motor. Oleh karena itu penting untuk kita pahami bahwa memang para ulama, lebih terkhusus lagi para ulama di Arab Saudi, hafizahumullah wa rahimahumullah, mereka secara umum mengharamkan seorang wanita menyetir mobil. Mungkin tidak dibahas menyetir motor karena memang di Arab Saudi hampir bisa dikatakan sangat kurang sekali yang namanya motor itu, sehingga tidak masuk dalam pembahasan. Beda dengan negeri kita, motor mungkin lebih banyak daripada mobilnya. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, para ulama ketika mereka mengharamkan seorang wanita menyetir mobil, itu bukan karena asal hukum menyetir itu haram. Bukan itu. Jadi permasalahan bukan kembali kepada hukum menyetirnya, namun dampak negatifnya, keburukannya yang menyebabkan para ulama mengharamkan. Dibangun di atas kaidah ma afdha ila muharram fa huwa muharram. apa yang mengantarkan pada sesuatu yang haram, maka itu juga diharamkan. Ya, al-wasilah ila al-haram, sarana untuk terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Dan juga berdasarkan kaidah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak satu kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengharapkan atau mendatangkan satu maslahat. Ya, bagi siapa yang membaca fatwa para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, itu akan mendapati bahwa mereka mengharamkan bukan karena masalah nyetirnya, namun dampak negatif hilangnya rasa malu dari para wanita disebabkan karena kebiasaan menyetir mobil, dikit-dikit keluar, akhirnya jadi tukang keluar rumah sehingga dia tidak betah dengan rumahnya. Tidak ada lagi istilah baiti jannati, katanya rumahku adalah surgaku. Nah, dikit-dikit keluar sehingga menimbulkan sekian banyak mafsadah seringnya keluar wanita ini, ya, di rumah akhirnya sampai tidak terurus, mungkin anaknya tidak terurus atau yang semisalnya. Di luar rumah juga senangnya keluyuran kesana kemari karena dia sudah bisa nyetir, gak ada urusan dengan suami, suami gak ada masalah, pergi keluar sendirian, keluar sendirian, akhirnya menimbulkan ikhtilaf yang semakin merebak. Ya, jalan ke mal-mal dan seterusnya. Nah, berjalan sana kami tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Nah, dan dikhawatirkan juga justru akan menyebabkan mereka safar ke sana kemari. Terlebih lagi kalau di Arab Saudi, kondisi Arab Saudi itu, subhanallah, berjalan di suatu daerah ke daerah yang lain, safar itu tanpa terasa karena jalan yang cepat, apa jalan yang bagus, sehingga seorang bisa nyetir dengan kecepatan, ya, sehingga tanpa terasa, oh sudah nyampe di kota yang lain, safar dia tanpa terasa. Nah, karena mafsadah-mafsadah inilah, kerusakan-kerusakan ini, masyaallah rahimakumullah, sehingga para ulama mengharamkan. Dan perlu juga kita mengetahui bahwa hukum syar'i itu terbagi menjadi dua. Ada hukum yang tidak bisa berubah, sabit, meskipun disertai dengan perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan tempat, hukumnya tetap hukum, tidak berubah. Seperti sholat lima waktu, gak ada istilah kalau 2000 tahun kemudian sholat sudah menjadi 4 rakaat apa 4 kali sholat sehari semalam misalnya. Gak ada. 5 kali sholat dari semenjak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini sampai seterusnya hari kiamat, tetap saja wajib. Berpuasa di bulan Ramadan tetap saja wajib, tidak ada perubahan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hukum-hukum yang terjadi perubahan disebabkan karena perubahan zaman dan disebabkan karena perubahan tempat. Perubahan zaman atau perubahan tempat. Misalnya masalah haddus safar, batasan safar. Ya, berapa batasannya? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dan yang sahih bahwa tidak ada batasan tertentu dikatakan bahwa sekian kilo ini adalah safar, tidak ada. Namun ini semua dikembalikan kepada urus, kebiasaan sebuah negeri. Apabila di negeri tersebut berjalan dari satu daerah menuju ke daerah yang lain, ini teranggap sebagai safar, maka itulah safar. Dan apabila berjalan satu tempat menuju ke tempat yang lain tidak teranggap safar, maka itu bukan safar meskipun jauh jaraknya. Dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat bahwa itu safar, maka itu safar meskipun dekat jaraknya. Jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, sekarang kita melihat kondisi kita di Indonesia ini. Nah, dengan kondisi yang apa, wanita subhanallah mengumbar aurat berjalan sana kemari di Arab Saudi, masya Allah, wanita muhajjibah, mereka berhijab, mereka menutup wajah-wajah mereka dengan menyetir mobil, dikhawatirkan mereka akan terbiasa untuk membuka wajah. Ya, membuka wajah. Apalagi kalau ketika dihentikan ada polisi misalnya, lihat SIM-nya mana. Nah, dilihat SIM-nya, ini orangnya benar enggak ini, jangan-jangan bukan. Sehingga dikhawatirkan yang hal-hal yang seperti ini. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, sehingga dikembalikan kepada keadaan seorang wanita yang ada di negeri kita. Apabila dia tetap menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, memelihara kehormatannya, dan tetap berada di atas batasan-batasan yang disyariatkan, ya, batasan-batasan disyariatkan dalam keadaan dia berhijab, dan tentunya lebih utama, dan itu yang menjadi pendapat yang sahih insyaallah taala, kewajiban wanita untuk menutup wajah berdasarkan dalil-dalil yang demikian banyak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menjaga ini, ya, dan subhanallah, dalam keadaan tidak ada yang bisa mengantarnya keluar. Kalau misalnya dia punya mahram, itulah yang lebih utama. Apabila dia punya suami, maka suamilah yang lebih utama untuk menyetir. Dia punya anak-anaknya lah, laki-laki yang lebih utama untuk mengantarnya ke sana kemari, yang menyetir. Nah, tapi pembicaraan kita misalnya dalam kondisi seorang wanita seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Apalagi kalau seorang wanita sendirian, tak punya anak, janda misalnya, ya, tentu pada saat dia menyetir sendiri itu lebih ringan daripada dia keluar untuk mencari angkot. Ya, kita tahu sekarang subhanallah, naik angkot bagi para wanita sangat berbahaya. Tidak jarang kejadian seorang wanita diculik, iya kan? Nah, diculik, diperkosa, kemudian dibunuh, iyadzubillah. Nah, dan terkadang pula yang namanya angkot supirnya laki-laki, ketika seorang akhwat, seorang wanita naik angkot, mungkin saja dia sendirian di situ. Ya, akhirnya dia berduaan dengan supir, dan ini sangat berbahaya bagi wanita tersebut. Nah, ima dia turun, ya, apakah dia turun untuk mencari angkot yang lain, akhirnya dia bayar lagi, turun, kemudian menunggu lagi yang lain, kemudian dia akan mengeluarkan uang lagi. Subhanallah, masyakkah, kesulitan, belum lagi dia akan menampakkan dirinya. Berbeda kalau misalnya dia menyetir di dalam mobilnya, ya, dan insyaallah taala dia merasa aman dengan fitnah. Dalam hal kalaulah dianggap itu sebagai kemudaratan, irtikabu akhaffid dararain, ya, melakukan sesuatu yang kemudaratannya lebih kecil daripada kemudaratan yang lebih besar. Kemudaratan lebih kecil daripada kemudaratan yang lebih besar. Nah, ya, demikian pula seorang wanita ketika dia mengendarai motor, hendaknya dia menjaga hijab, hati-hati dari tersingkap hijab pakaiannya. Nah, jaga dengan penuh kehormatan. Itu pun perhatikan, keluar dalam keadaan hajah. Kalau dia punya suami, hendaknya dia bersama dengan suaminya. Nah, jangan dia memudahkan berjalan sana kemari. Adapun dalam hal-hal yang tidak penting, ya, Seorang akhwat kadang-kadang menggampangkan, subhanallah. Ada acara walimahan, naik motor ke sana. Nah, padahal memungkinkan dia mungkin punya mahram. Naam, dia punya mahram. Bersama dengan mahramnya lebih baik. Bersama dengan suaminya atau bersama dengan anaknya. Jangan memudahkan untuk keluar lalu membawa mobil sendirian. Namun ketika dalam kondisi hajah, ada kebutuhan, dan dia merasa aman dari fitnah, dan mengharuskan dia seperti, misalnya dia harus mengantar anaknya dalam keadaan dia tidak punya yang lain. Dalam keadaan tidak ada suaminya misalnya, maka dia menjaga kehormatannya. Naam, maka insyaAllah ta'ala tidak mengapa. Namun sekali lagi, jangan memudah-mudahkan permasalahan ini. Jangan memudah-mudahkan permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.